Yang mana di kesempatan kali ini ada salah satu artis cantik yang mana di kesempatan siang hari juga bakal memberikan yang terbaik. Ada salah satu lagu yang benar-benar eksis di akhir-akhir ini yang bakal dilantunin, ada Sambalado yang bakal dilantunin oleh Lala Widi masih bersama Arvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.